إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam rangka melanjutkan majlis yang ke-25, masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran. Setelah pada pasal yang sebelumnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang pasal-pasal adab muta'allim, adab pelajar Al-Quran, adab penuntut ilmu. Pada pasal yang sebelumnya, beliau menjelaskan bahwa hendaknya seorang murid ketika menemui syekhnya dalam keadaan kamilal khisal, dalam keadaan sebaik mungkin, dengan bersuci, dengan menggunakan siwak, dan hendaknya hatinya dikosongkan dari segala sesuatu yang menyibukkannya dari menuntut ilmu, dan hendaknya masuk menemui syekhnya dengan meminta izin dan memberi salam kepada para murid yang lain dan memberi salam kepada syekhnya secara khusus. Lalu Al-Imam An-Nawawi masih melanjutkan pasal tersebut. Beliau berkata, وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ بَلْ يَجْلِسُ حَيْثُ يَنْتَهِ بِهِ الْمَجْلِسِ. Dan hendaknya seorang murid ketika dia masuk ke majlis menemui syekhnya, dia datang tidak dari awal, tapi sudah syekhnya sudah ada dan murid yang lain sudah ada. Dia datang terlambat. Ketika dia datang di majlis dan datang terlambat seperti itu, hendaknya la yatakhatta riqaban nas. Dia tidak melompati pundak-pundak manusia. Melompati orang yang sedang duduk, para murid yang sedang duduk dalam rangka untuk duduk di depan. Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Tapi hendaknya murid yang datang terlambat tersebut, dia duduk di mana majlis tersebut berakhir. Di batas mana orang terakhir duduk, di situ dia duduk. Hendaknya demikian jalan yang ditempuh oleh penuntut ilmu yang menghadiri majlis ilmu, dan dia datang dalam keadaan terlambat. Walaupun nanti ada pengecualian-pengecualian kapan dia boleh maju ke depan. Illa, kecuali, boleh dia tidak demikian, maksudnya tidak duduk di belakang, sesuai bagian dia, kadar para penuntut ilmu yang telah hadir. Illa an ya'dana lahu syekh fit taqaddum, kecuali jika syekhnya, gurunya, mengizinkannya untuk maju, untuk duduk di depan, dan di depan pun masih ada tempat lowong untuk tempat dia duduk. Atau ya'lam min halihim ithara dhalik, atau dia mengetahui bahwa para hadirin, para tulabul ilm, menyukai hal tersebut. Maksudnya menyukai penuntut ilmu yang datang terlambat tersebut, menyukai kalau si penuntut ilmu ini duduk di depan, dekat dengan syekhnya. Karena mungkin murid yang terlambat ini adalah murid kibar, murid dari syekh tersebut, atau penuntut ilmu yang sudah pertama atau paling lama duduk dengan syekh tersebut. Sehingga para penuntut ilmu yang lain pun sudah mengenal penuntut ilmu yang terlambat ini. Maka tidak mengapa. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran, di sini ada pembahasan apakah boleh melompati pundak-pundak penuntut ilmu atau pundak-pundak manusia yang sedang duduk dalam bermajlis ilmu. Di sini ada dua hadis yang secara zahir seolah-olah bertentangan. sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltasala yawmal jum'ah wastaka wa massa min thayyibin in kana 'indah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, perangai pertama, wastaka, dan dia bersiwak, perangai kedua, wa massa min thayyibin in kana 'indah, dan dia memakai wewangian jika dia memilikinya, perangai ketiga, wa labisa min ahsani thiyabihi, perangai keempat, ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس. Kemudian dia datang ke masjid dan dia tidak melompati pundak-pundak manusia. Perangai keenam. ثم ركع ما شاء أن يركع. Kemudian dia salat sunnah yang dia bisa lakukan. Perangai ketujuh. ثم أنصت إذا خرج الإمام. Perangai kedelapan. Dia diam ketika imam keluar untuk khutbah. Falam yatakallam hatta yafrugha min salatihi. Dan dia tidak berbicara sedikit pun hingga selesai dari salat Jumatnya tersebut. Perangai ke-9. Di sini ada 9 perangai-perangai yang terpuji yang apabila dilakukan memiliki balasan yang agung. Apa itu? كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. Maka perangai-perangai tersebut yang apabila dilakukan seluruhnya, maka akan menjadi kafarah antara Jumat tersebut dengan Jumat setelahnya, menjadi penghapus dosa antara Jumat tersebut dengan Jumat sebelumnya. Qala wa kana Abu Hurairah yaqul wa thalathata ayyamin ziyadah, dan 3 hari tambahan, total menjadi 10 hari. Dan ini adalah tambahan yang sabit karena di hadis lain disebutkan bahwa ini termasuk bagian dari hadis juga, bukan hanya sekedar perkataan Abu Hurairah. Inna Allaha ja'ala al-hasanata bi 'ashri amsalihha, sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan dengan 10 kali lipat, yaitu balasannya 10 kali lipat kebaikan. Syekh Shu'aib Ar-Ranatbah mengatakan bahwa hadis ini sanadnya hasan. Walaupun beliau seorang mudallis, tapi illat tadlisnya hilang karena dalam hadis ini beliau meriwayatkan dengan lafaz tahdits. Zahir hadis ini menyebutkan bahwa terdapat 9 perangai terpuji yang apabila dilakukan maka pelakunya akan mendapat pahala yang sangat besar, yaitu menjadi penghapus dosa-dosanya. Apakah dosa besar atau dosa kecil? Yang rajih dari pendapat para ulama, dan ini pendapat jumhur, bahwa yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka wajib dengan taubat, sebagaimana disyaratkan dalam ayat Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yatubu ila Allahi mataba. Kecuali orang yang beriman dan bertobat dengan sebenar-benarnya taubat setelah sebelum ayat-ayat sebelumnya Allah menyebutkan dosa besar, orang yang bertobat maka fa ulaika yatubu, maka merekalah orang-orang yang Allah menerima taubat mereka. Sehingga amalan-amalan, dosa-dosa yang dihapuskan dengan amalan-amalan kebaikan ini adalah dosa-dosa kecil. Disebutkan 9 perangai, diantaranya adalah dia datang ke masjid dengan tidak melompati pundak-pundak manusia. Menunjukkan apa? Apabila dia melakukan hal tersebut, maka hal tersebut tidak terpenuhi syaratnya sehingga dia mendapatkan pahala yang besar ini. Karena amalan tersebut adalah amalan yang tidak terpuji, paling tidak dihukumi makruh, walaupun tidak sampai haram, karena menjadi penghalang tercapainya pahala yang sangat besar. Di sini Nabi SAW mengisyaratkan, di hadis ini Nabi SAW mengisyaratkan bahwa melompati pundak-pundak manusia adalah perbuatan yang tidak terpuji. Tapi di hadis lain pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari hadis Uqbah bin Amir Qala shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-Asr. Saya pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Asar. Fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'd hujar nisa'ihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, lalu beliau salam, kemudian beliau bangkit dengan cepat dari tempat salatnya, fatakhatta riqaban nas. Beliau melompati pundak-pundak manusia. Karena sholat kan duduknya rapat. Lalu Nabi SAW keluar dari shofnya dengan melompati pundak-pundak manusia dengan cepat. Ila ba'di hujari nisahi, ke sebagian kamar istri-istri beliau. Karena rumah Nabi SAW berdekatan dengan Masjid Nabawi. Rumah istri-istri beliau berdekatan dengan Masjid Nabawi. Fafazi'an nasu min sur'atihi fakharaja alaihim. Kemudian para manusia, para sahabat kaget dengan cepatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari salat tersebut. Fa kharaja alaihim fa ra'a annahum ajibu min sur'atihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke masjid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat wajahnya keheranan dengan apa yang beliau lakukan tersebut. Beliau keluar dari shofnya dengan begitu cepatnya. Fa qala, lalu beliau berkata untuk menepis keheranan para sahabat, dzakartu syai'an min tibrin 'indana fakarihtu an yahbisani fa'amartu biqismatihi. Kata beliau, saya ketika salat teringat ada tibr. Tibr itu seperti serpihan emas atau serpihan perak sebelum dipisahkan dari logam-logam dan tanah lain, masih berupa logam emas perak yang berupa serpihan belum dipadatkan. Saya mengingat ada emas serpihan dan saya tidak suka bahwa serpihan tersebut menahanku, yaitu pada hari kiamat. Karena itu adalah serpihan emas harta sedekah. Sehingga Nabi SAW ingin cepat-cepat untuk membagikannya. Khawatir apabila beliau tahan, itu akan menjadi hal yang menahan beliau pada hari kiamat. Fa'amartu biqismatihi. Kemudian beliau memerintahkannya untuk membagikannya. Di hadis yang pertama, Nabi SAW mengisyaratkan bahwa melompati pundak-pundak manusia adalah hal yang tidak terpuji, sehingga menjadi penghalang tercapainya pahala yang sangat besar, yaitu penghapus dosa antara Jumat dengan Jumat yang sebelumnya. Tapi di hadis yang kedua ini, Nabi SAW sendiri melakukan hal tersebut. Beliau melompati pundak-pundak manusia keluar dengan cepat dari sholat beliau. Seandainya saja melompat di pundak-pundak manusia itu sesuatu yang haram, tentu saja beliau tidak akan melakukannya. Sehingga menghukumi melompat di pundak manusia itu haram, itu tidak tepat. Tidaklah tepat. Karena tidak mungkin Nabi SAW ada orang yang sangat jauh dari sesuatu yang haram. Kata Imam Ibn Battal, التخطي بما لا غنى بالإنسان عنه مباح فعله. Bahwa melompati pundak-pundak manusia yang itu tidak harus dia lakukan, maka itu adalah mubah. Itu adalah mubah. Yang tidak dapat tidak, karena mau tidak mau dia harus melewati jalan tersebut dan jalan tersebut tertutup oleh orang banyak. Tidak dapat tidak dia harus melompati pundak-pundak manusia, maka ini adalah mubah. Jadi paling tidak hukum asalnya adalah makruh, karena itu bisa sebagai perangai yang menghalang tercapainya pahala yang besar. Tapi dalam beberapa keadaan maka itu mubah dan boleh dilakukan, seperti yang Nabi SAW lakukan ketika beliau teringat ada harta sedekah yang belum dibagi. Atau seperti keadaan-keadaan lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu ketika syekhnya yang memerintahkan si murid untuk datang maju ke depan majelis. Karena si murid mungkin biasanya ketika di majelis itu biasanya ada qari, murid yang bertugas untuk membacakan kitab, baik itu majelis hadis atau majelis fikih atau majelis yang lainnya. Barangkali si murid ini biasanya duduk di depan, tapi ada kalanya dia terlambat, maka dia duduk di belakang. Dan syekhnya ingin dia duduk di depan, maka boleh syekh memerintahkan murid tersebut, dan murid tersebut pun boleh untuk duduk maju ke depan majlis. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, wala yuqimu ahadan min mawdi'ihi, dan hendaknya seorang murid tidak menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya. Sudah ada orang yang duduk di tempat duduk di majlis tersebut, lalu ada dia baru datang dan dia menyuruh orang berdiri dari tempat tersebut, maka ini tidak boleh. Fa in atarahu ghayruhu lam yaqbal iqtida'an bi ibni Umar. Apabila dia tidak menyuruh berdiri, tapi ada orang lain yang duduk di majlis tersebut, yang orang tersebut mengenal dia, lalu orang tersebut berdiri dengan sendirinya tanpa disuruh, tanpa diperintah. Orang tersebut berdiri dengan sendirinya, maka hendaknya orang yang baru datang ini tidak menerima hal tersebut dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Tentang menyuruh orang berdiri dari majlisnya agar kita bisa duduk di majlis tersebut, ini adalah hal yang terlarang. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz Muslim, dari hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimu ar-rajulu rajula min maq'adihi thumma yajlisu fihi. Janganlah seseorang menyuruh berdiri orang yang lain. Ar-rajulu di sini la mafhuma lahu. Dalam artian hadis ini pun mencakup perempuan. Jangan perempuan menyuruh perempuan yang lain untuk berdiri. Karena lafaz ar-rajula di sini la mafhuma lahu, tapi menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tercela secara umum, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Janganlah seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya, tsumma yajlisu fihi. Kemudian dia duduk di majlis tersebut, duduk di tempat yang orang duduki sebelumnya. Walakin tafassahu wa tawassa'u, tapi hendaknya dia saling, kalian baik orang yang duduk maupun orang yang baru datang, saling melapangkan dan saling meluaskan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. La yuqimu di sini dengan la linafi, fi'ilnya manfi, bukan la nahiyah. Tapi kata para ulama, lafaz larangan dengan fi'il linafi itu lebih keras daripada sekedar lafaz larangan dengan la an-nahiyah. Kenapa? Karena la linafi menunjukkan bahwa hal tersebut hendaknya tidak ada sama sekali, tidak boleh dilakukan sama sekali. Tidak ada hakikatnya dalam wujud nyata, harusnya tidak ada. Berbeda dengan la an-nahiyah, la larangan, ada caranya orang melaksanakan larangan tersebut. Sehingga secara balaghah, lafaz bahasa Arab, larangan dengan la linafi itu lebih keras dibanding larangan dengan la an-nahiyah. Karena itu tidak patut, sangat tidak patut untuk dilakukan, dan semestinya tidak ada sama sekali. Terlebih lagi di majlis ilmu, atau di majlis yang itu harusnya dipenuhi dengan hal-hal yang berupa ketaatan, tapi justru dimasuki oleh hal ini. Apa illat larangan hal tersebut? Illat larangan hal tersebut adalah, pertama, orang yang menyuruh berdiri, tentu saja dia ada perasaan kesombongan atas orang yang dia suruh berdiri. Kenapa? Karena jika dia tidak merasa lebih tinggi dari orang yang sudah duduk tersebut, tentu saja dia tidak akan berani untuk menyuruh orang lain untuk berdiri. Kedua, dengan menyuruh berdiri tersebut, dia tentu saja membuat orang yang sudah datang duluan, yang sudah duluan di tempat tersebut, membuat perasaan yang tidak enak atau membuat perasaan sakit hati pada orang tersebut. Sehingga hal ini hendaknya kita hindari di majlis-majlis ilmu kita. Lalu apabila telah sempit bagaimana? Jalan keluarnya adalah sebagaimana di bagian akhir hadis. Walakin tafassahu wa tawassa'u, tapi hendaknya saling melapangkan dan saling meluaskan. Yang sudah duduk tidak perlu bangkit dari tempatnya, tapi cukup menggeser sedikit agar orang yang baru datang bisa ikut duduk di tempat tersebut. Lalu bagian Ibnu Umar, kalau kita tidak menyuruh berdiri, tapi orang yang sudah duduk di situ, serta-merta dia berdiri tanpa diminta, apakah boleh kita duduk tersebut, duduk di tempat tersebut? kata Imam An-Nawawi pun hendaknya tidak duduk di tempat tersebut. Kita mengikuti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, setelah hadis Nabi SAW tersebut yang secara musnad, Al-Imam Bukhari pun meriwayatkan dari Nafi' bin Umar potongan akhir dari riwayat ini. Wa kana Ibnu Umar yakrahu an yaquma ar-rajulu min majlisihi thumma yajlisu makanahu. Dari Nafi' maula Ibnu Umar, bekas budak Ibnu Umar, yang beliau adalah termasuk murid senior Ibnu Umar dan di kemudian hari menjadi ulama hadis yang besar. Bahkan sanad beliau dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW merupakan sanad emas menurut mazhab Al-Imam Al-Bukhari. Ibnu Umar benci atau tidak suka apabila ada orang yang berdiri dari tempat duduknya tanpa diperintah. Dia berdiri dari tempat duduknya kemudian agar Ibnu Umar bisa duduk di tempat tersebut. Ibnu Umar tidak suka demikian. Walaupun tanpa diperintah. Tapi dia duduk, dalam riwayat lain disebutkan dia duduk mencari majlis yang lain. Tempat duduk yang lain. Karena walaupun tanpa diperintah di sini, orang yang duduk di tempat tersebut dengan menduduki tempat orang duduk sebelumnya menandakan bahwa pada diri orang tersebut yang baru datang dia terdapat sedikit sifat kesombongan atas orang yang sudah duduk duluan. Dia merasa lebih tinggi dari orang yang sudah duduk duluan dan kesombongan adalah penyakit hati dan merupakan dosa besar. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan pengecualian dari hal tersebut illa an yakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirina atau amarahu syekhu bidalik. Kecuali jika apabila dia maju ke depan majlis, penuntut ilmu yang baru datang ke depan majlis ini, apabila dia maju dan duduk di depan, itu terdapat maslahat bagi para hadirin. Seperti jika murid tersebut adalah murid senior dari syekhnya, atau bahkan murid yang suka diajak musyawarah oleh syekhnya. Seperti Al-Imam Syafi'i, ketika beliau masih bermajlis bersama Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah ulama hadis, tapi dalam fikih beliau tidak banyak istinbat fikih beliau. Sufyan ibn Uyainah ada kalanya beliau meriwayatkan hadis, lalu beliau menanyakan kepada Imam Asy-Syafi'i bagaimana fikih hadis ini. Lalu Imam Syafi'i pun menyampaikan fikih yang beliau pahami dari hadis tersebut. Lalu Sufyan ibn Uyainah pun memuji Imam Asy-Syafi'i, "Ma nasma'u minka illa kalaman nuhibbuhu." Tidaklah kami dengar dari engkau wahai Syafi'i kecuali perkataan yang kami mencintainya. Fikih yang sangat bagus dari fikih hadis-hadis yang disampaikan oleh Ibnu Uyainah. Yang dari Sufyan Ibnu Uyainah suka dengan bermusyawarah dengan Al-Imam Syafi'i di majlis beliau sendiri, di majlis Sufyan Ibnu Uyainah. Apabila hal tersebut ada di zaman kita, yaitu seperti syekh yang suka bermusyawarah dengan murid-murid seniornya, maka tidak mengapa murid yang datang terlambat tersebut untuk duduk di depan dengan perintah syekhnya atau memang dia sudah terbiasa untuk duduk di depan. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran, mari kita melanjutkan pembahasan kita. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan tentang adab-adab para penuntut ilmu Al-Quran maupun penuntut ilmu secara umum. وَلَا يَجْلِسُ فِي وَسَتِ الْحَلْقَةِ إِلَّا لِبَرُورَةٍ. Dan hendaknya penuntut ilmu tidak duduk di tengah halaqah. Apabila halaqah tersebut bukan halaqah yang padat dan agak lowong di tengah, hendaknya penuntut ilmu tidak duduk di tengah halaqah tersebut. إِلَّا لِبَرُورَةٍ. Kecuali karena keadaan darurat. Apakah boleh duduk di tengah halaqah yang tempat tengah tersebut merupakan tempat yang kosong? Memang terdapat hadis yang melarang hal tersebut, bahkan larangannya dengan larangan yang cukup keras. Dari Abu Mijlas dari Hudzaifah, fil ladzi yaq'udu fi wasatil halqati, dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadza haditsun hasan sahih. Wa Abu Mijlas ismuhu Lahiq bin Humaid. Abu Mijlas yang meriwayatkan dari Hudzaifah, namanya adalah, nama aslinya Lahiq bin Humaid. Nabi SAW diriwayatkan dari beliau mal'un, dari Mu'adz. Mu'adz berkata, mal'unun ala lisanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awli fi alladhi yaqulu fi wasatil halqati hulqata Hudzaifah, tentang orang yang duduk di tengah halaqah adalah mal'unun ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam aw lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk di tengah halaqah terlaknat melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini cukup keras melarang untuk duduk di tengah halaqah. Sehingga pun para Imam An-Nawawi pun menjelaskan bahwa tidak duduk kecuali darurat, bukan sesuatu yang kecuali hajat atau boleh bermudah-mudah dalam hal tersebut. Tapi mari kita lihat kedudukan hadis ini, sanad hadis ini. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, hadis ini berpulang kepada Abi Mijlas. Dan Abu Mijlas sebagaimana dalam ta'liq Syekh Syu'aib Al-Arnaut dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad, isnadu dhaif wa Abu Mijlas Lahiq bin Humaid lam yasma' min Hudzaifah kama qala Syu'bah. Abu Mijlas ini adalah beliau tidak mendengar dari Hudzaifah sebagaimana kata al-Imam Imam Syu'bah. Menandakan bahwa sanad ini terputus. Terputus antara Abu Mijlas dengan Hudzaifah. Ada rawi yang tidak disebutkan. Sehingga sanad ini saja, kalau hanya kita menghukumi dari satu sanad ini, maka sanad ini dhaif. Apakah ada riwayat yang lain? Memang diriwayatkan dari jalan yang lain. Diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabrani dalam Musnad Syamiyyin, hadis yang cukup panjang dari hadis Wasilah Ibn al-Asqa, dan di sanadnya tidak terdapat Abu Mijlas. Tapi saya belum sempat meneliti lebih detail apakah sanad tersebut sahih atau hasan atau dhaif. Tapi di sanad tersebut tidak terdapat Abu Mijlas. Tapi dari dua sanad ini, kalaulah kita katakan yang sanad At-Tabrani tadi dalam Musnad Syamihin pun dhaif, maka bisa saling menguatkan. Kecuali kalau sanad dalam riwayat Tabrani itu palsu atau di dalamnya terdapat muttaham bil kadzib, maka tidak dapat menguatkan sanad yang dhaif tersebut dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Namun kita dapati para ulama menerima madlul dari hadis ini, menerima hal yang ditunjuki dari hadis ini. Bahkan Imam At-Tirmidzi pun dalam sunannya beliau jelas-jelas membawakan babu karahiyati al-julusi fi wasatil halqah, bab tidak disukainya atau dibencinya duduk di tengah halaqah. Kalaupun kita katakan hadis ini dhaif, maka menurut madhab jumhur ulama, apalagi dhaifnya ini dhaif yang ringan, inqita' itu dhaif yang ringan. Menurut madhab jumhur ulama, dan itu yang dipegang oleh al-Imam An-Nawawi sendiri, pengarang kitab At-Tibyan ini, dan banyak para ulama, bahwa hadis dhaif bisa diamalkan dalam fadailul amal menurut madhab jumhur, sehingga tidak disukainya pun bisa ditunjukkan oleh hadis ini karena masih dalam bab fadailul amal. Adapun memastikan bahwa itu adalah hal yang tidak terpuji ataupun adapun memastikan laknat, itu baru harus dibutuhkan hadis yang sahih atau paling tidak hasan. Namun apabila kita menggabungkan hadis Tirmidzi tadi dan Ahmad dengan hadis al-Imam yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam Musnad Syamiyyin dan hadis-hadis yang lain, maka tercelanya hal tersebut sebenarnya adalah sesuatu yang benar. Digabungkan dengan hadis mana? Digabungkan dengan hadis melompati pundak-pundak manusia. Dan itu adalah hadis yang sahih. Kenapa? Karena tidak mungkin orang duduk di tengah halaqah kecuali dengan dia melompati pundak-pundak manusia. Sehingga secara makna, bukan secara lafaz, tapi secara makna, duduk di tengah halaqah ini secara makna dikuatkan oleh hadis larangan melompati pundak-pundak manusia. Dan Al-Imam Al-Baihaqi pun membawakan hadis ini dalam Sunan Al-Kubra, dan beliau membawa judul bab bab karahiyatil julusi fi wasatil halqati lima fihi wallahu a'lam min takhatti riqaban riqabin nasi ma'a su'il adabi wa tarkil hishmati. Bab dibencinya atau tidak disukainya duduk di tengah halaqah, lalu beliau menyebutkan sebabnya. Karena dengan duduk di tengah halaqah tersebut terdapat melompati pundak-pundak manusia. Yaitu dia tidak mungkin bisa duduk di tengah halaqah melewati orang kecuali dengan cara melompati pundak manusia. Karena terkumpulnya beberapa sebab larangan, di antaranya dia melompati pundak-pundak manusia dan itu merupakan adab yang buruk dan itu merupakan sifat orang yang tidak memiliki malu. Sedangkan malu diperintahkan dalam hadis yang lain, al-haya'u syu'batun minal iman. Haya, malu, sifat malu adalah cabang dari keimanan. Orang yang dengan dia masuk majlis, melompati pundak-pundak manusia, lalu dia duduk di tengah-tengah majlis tanpa memperhatikan manusia, menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang sifat malunya sedikit. Apabila kita gabungkan beberapa hadis ini, maka tidak terpujinya duduk di halaqah, duduk di tengah halaqah. Walaupun secara sanad hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tadi dhaif, tapi apabila dikuatkan dengan makna hadis larangan melompati pundak manusia dan hadis perintah untuk memiliki sifat malu, maka madlul, dibencinya untuk duduk di tengah-tengah halaqah itu pun sesuai, yaitu tidak merupakan, tetap merupakan akhlak yang tidak terpuji dalam yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Wala yajlisu baina sahibaini illa bi idznihima fa in fasaha lahu qa'ada wa dhamma nafsuhu. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu dia tidak duduk di antara dua orang sahabat, dua orang yang sudah duduk duluan. Illa biiznihima, kecuali apabila diizinkan oleh keduanya. Dia ada dua orang yang duduk berdekatan, tiba-tiba dia baru datang dan duduk di tengah-tengah antara kedua orang tersebut. Dia tidak boleh melakukan hal tersebut illa biiznihima, kecuali apabila diizinkan oleh keduanya. Tentang masalah ini pun ada hadis dalam riwayat Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan hadis ini adalah sanad yang hasan. Dari jalan Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li rajulin an yufarriqa baina ithnaini illa bi idznihima. Tidak halal bagi seseorang untuk memisahkan antara duduknya dua orang kecuali dengan izin keduanya. Karena itu merupakan akhlak yang tidak terpuji. Adakalanya dua sahabat tersebut adalah dua orang yang saudara, atau bahkan orang yang memiliki kedekatan, atau orang dia sedang ada hajat satu sama lain, sehingga dia duduknya di tengah-tengah tersebut, dia membuat tidak enak bagi kedua orang tersebut. Maka hal ini hendaknya tidak dilakukan oleh penuntut ilmu Al-Quran ataupun penuntut ilmu secara umum. Namun apabila diizinkan, fa in fasaha, apabila diluaskan oleh keduanya, diberi tempat duduk oleh keduanya, qa'ada wa dhamma nafsahu, maka dia boleh duduk di tempat tersebut, tapi dengan cara dhamma nafsahu, dia duduk dengan apa kalau bahasa Indonesia ini, seperti mengecilkan dirinya, atau duduk tidak berlapang-lapang, tapi menyempitkan tempat duduknya di tempat duduk yang dipersilahkan tersebut. Hendaknya ini adalah akhlak yang dimiliki oleh para penuntut ilmu. Bahkan bermajlis kita tidak serta-merta kita hadir di majlis tanpa peduli apa perasaan orang yang lain yang sudah duduk di majlis tersebut. Lihat bagaimana tingginya adab Islam yang mengatur semua perkara. Bahkan untuk bermajlis sudah diatur adab-adabnya, yang hendaknya dia bermajlis juga memikirkan perasaan para penuntut ilmu yang lain. Tidak duduk di tengah halaqah. Karena itu pun sebagian ulama ada yang dalam sebagian riwayat menyebutkan ta'lil larangan duduk di tengah halaqah. Kenapa kok larangannya begitu keras? Yaitu terlaknat. Dalam sebagian riwayat menyebutkan bahwa peristiwa di zaman Nabi SAW ada orang yang duduk di tengah halaqah, itu adalah orang munafik. Orang munafik yang dia ingin mengacaukan majlis Rasulullah SAW. dengan menarik perhatian atau mengganggu majlis Rasulullah SAW sehingga lapas larangannya begitu keras. Hendaknya ini yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Dia memperhatikan adab-adab majlis. Dia memiliki sifat malu dalam bermajlis. Dia sudah datang terlambat, tapi tidak memiliki adab dengan cara memisahkan duduk antara dua orang atau bahkan duduk di tengah halaqah. Ya, mungkin kita cukupkan sekian pembahasan materi pada pagi hari ini, karena setelahnya adalah pembahasan pasal yang baru yang cukup panjang. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang sudah disampaikan. Dan sahabat Ismail Radio, kini kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilakan di 021-8499-4343 atau 021-8497-0055 atau di 0852-6277-4774. Baik, ini kita buka dari SMS yang masuk dari Bapak hamba Allah di Jakarta. Dia bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mencium tangan Ustaz yang usianya jauh lebih muda daripada muridnya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hamba Allah penanya dari Jakarta, barakallahu fiik, yang telah menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Tapi seandainya Bapak penanya tersebut menyimak kajian kita beberapa minggu yang lalu, insya Allah dia akan mendapatkan jawabannya. Karena kita sudah bahas tentang mencium tangan, bahwa memang ada khilaf di antara para ulama. Di antara Al-Imam Malik memakruhkan hal tersebut. Hal tersebut tidak disukai, karena memang bukan kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum bersama Rasulullah SAW. Bukan kebiasaan yang para sahabat lakukan. Tapi dalam beberapa hadis disebutkan bahwa ada para sahabat yang melakukan hal tersebut, seperti wafdu Abdul Qais, Bani Abdul Qais, utusan dari Bani Abdul Qais yang mereka datang menemui Rasulullah SAW dan mencium tangan beliau. Dan ada juga orang-orang Yahudi yang datang untuk mengetes Nabi SAW yang tentang pertanyaan hal-hal yang hanya diketahui oleh Nabi, dan Nabi pun SAW bisa menjawabnya. Lalu orang-orang Yahudi tersebut pun mencium tangan Rasulullah SAW. Dan dari asar pun ada dari Abdullah bin Abbas ketika bersama Zaid bin Thabit, yang Zaid bin Thabit adalah ulama sahabat, ulama dari kalangan Ansar, dari para sahabat. Yang Abdullah bin Abbas menuntun untanya Zaid bin Thabit, karena beliau menuntut ilmu dari Zaid bin Thabit, yang dia sangat menghormati Zaid bin Thabit. Lalu kata Zaid, tidak perlu seperti itu wahai Ibnu Abbas. Yaitu Ibnu Abbas memegang tali kekang untanya Zaid bin Thabit. Lalu Zaid bin Thabit pun turun dari untanya dan dia mencium tangan Ibnu Abbas. Dari beberapa riwayat ini, di antara Al-Imam An-Nawawi pun mengambil kesimpulan, mencium tangan seorang ustaz atau seorang ulama atau seorang yang memiliki kelebihan dari sisi usia, orang yang lebih tua dari kita, orang tua kita, atau kerabat kita yang lebih tua, mencium tangan orang yang lebih tua, atau orang yang memiliki kelebihan dari sisi ilmu, atau orang yang memiliki kelebihan dari sisi agama, yaitu dia ahli ibadah dan semacamnya, maka hal ini diperbolehkan. Jelaskan oleh Imam Nawawi, hal ini diperbolehkan berdasarkan hadis-hadis dan atsar dari para sahabat. Walaupun memang bukan kebiasaan yang dirutinkan. Bukan kebiasaan yang dirutinkan oleh para sahabat bersama Rasulullah SAW. Karena kenyataannya kita dapati di banyak majlis Rasulullah SAW dan para sahabat yang para sahabat kibar sahabat, kita dapati tidak banyak yang melakukan hal tersebut. Walaupun ada. Jadi kalau mencium tangan karena orang yang memiliki kelebihan agama atau dia memiliki kelebihan ilmu, maka itu diperbolehkan. Tapi mencium tangan seorang muslim ini, saya bicara muslim, bukan kafir. Mencium tangan seorang muslim yang dia memiliki kelebihan dari sisi dunia, tidak ada kelebihan dari sisi agama, atau bahkan fasik dari sisi agamanya. dia hanya memiliki kelebihan dari sisi dunia, orang yang kaya atau orang terkenal dan semacamnya. Kata Imam Nawawi, hadai makruhun syadidul karaha. Ini dibenci, sangat makruh dan sangat dibenci. Terlebih lagi mencium tangan orang kafir. Maka ini tentu lebih dibenci lagi daripada sekedar mencium tangan orang muslim yang memiliki kelebihan dunia. Wallahu'alam. Ya, demikian jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Jakarta. Berikutnya kita buka di WhatsApp ini dari Bapak Heru di Cakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila telat dari halqah, bolehkah kita langsung masuk ke tengah halqah sedangkan di antar halqah itu masih ada celah-celah tanpa harus melompati ikhwan-ikhwan yang lain? Ya. Jazakallahu khairan kepada Pak Heru di Cakung yang telah menyimak kajian kita. Apakah boleh kita duduk di tengah-tengah halaqah? Ada celah. Oh, ya, kalau ada celah tanpa melompati pundak-pundak ya. Orang. Sebenarnya dilihat juga situasinya. Karena yang sedang dibicarakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini, di tengah-tengah halaqah di situ, lebih zohirnya seperti halaqah yang mungkin agak melingkar. Bukan halaqah yang padat yang muridnya mendekat ke syekh. Karena biasanya halaqah para ulama itu apabila halaqahnya banyak, mereka mendekat ke syekh. Mendekat ke syekh sebagaimana majlis Nabi SAW bersama para sahabat beliau setelah sholat. Biasanya beliau bermajlis setelah sholat dekat mimbarnya. Yang sahabat itu di saf pertama, saf kedua, dan seterusnya. Tidak ada namanya tengah halaqah, tidak ada. Kecuali yang halaqahnya bentuk agak meringkas. Tapi kalau halaqahnya yang bentuknya padat seperti itu, yang setelah sholat, maka tidak mengapa dia maju, apalagi tanpa melompati pundak manusia. Maju tanpa melompati pundak manusia dan tanpa memisahkan antara dua orang, dia duduk di tempat yang agak lapang di situ. Tidak mengapa. Tapi apabila dia bentuk halaqahnya seperti melingkar, lalu dia tahu-tahu maju untuk duduk di tengah, maka ini hendaknya tidak dilakukan. Karena walaupun ada hadis yang dhaif di situ, tapi dia dikuatkan secara makna oleh hadis-hadis yang lain bahwa hal tersebut merupakan akhlak yang tidak terpuji bagi penuntut ilmu. Nah, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Heru di Cakung. Semoga bermanfaat. Dan kini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 2 menit. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan, Ustaz. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Pada pembahasan kali ini, Al-Imam An-Nawawi masih melanjutkan tentang adab-adab yang hendaknya dilakukan oleh para penuntut ilmu. Yang adab-adab ini hendaknya lebih perlu sangat diperhatikan oleh penuntut ilmu. Karena dengan dia melakukan adab-adab tersebut, insyaAllah Allah lebih memberkahi ilmu, penuntut ilmu tersebut. Allah mudahkan dia dalam menuntut ilmu. Allah membuat dia paham atas ilmu yang ia pelajari. Tidak dia datang ke majlis ilmu dengan menyakiti para penuntut ilmu yang lain. Menyakiti hati. Muslim normal, muslim biasa, yang itu muslim yang orang awam, ini saja sudah tidak bagus. Apalagi dia menyakiti hati orang muslim yang merupakan penuntut ilmu. Muslim yang Allah muliakan. Yang para malaikat saja beristighfar kepada mereka. Dengan cara melompati pundak-pundak mereka atau memisahkan antara duduk orang dengan sahabatnya. Hendaknya hal ini tidak dilakukan oleh para penuntut ilmu. Dan hendaknya para penuntut ilmu memiliki sifat tawadhu. Dia tidak memiliki sifat sombong. Sehingga menjadikan dia dengan semena-mena menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya. Ini menandakan bahwa orang tersebut memiliki kesombongan. Para penuntut ilmu sama. Yang membedakan antara penuntut ilmu yang satu dengan yang lain adalah ketakwaan saja. Semoga kita bisa mengamalkan, Allah memberi kita taufik untuk mengamalkan adab-adab penuntut ilmu ini dalam majlis kita sehari-hari. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan para pendengar Ismail Radio 774 kHz.